Igreja Boa Serra Maria Elisha Malam hari ini. Hatiku rasa neloro, nyawang kowe rabiro iyo. Reggae Sera. Nangis detik laku, remo aco rosoku, kowe tego ninggal aku. Good.